Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Permodalan dalam Islam. Dan insyaallah yang akan kita baca insyaallah yang akan kita baca di kesempatan pagi ini adalah melengkapi tentang motivasi yang diberikan oleh syariat bagi kaum muslimin untuk memanfaatkan harta sebaik mungkin. Karena seperti yang kita yakini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab dari diri kita dua hal terkait harta kita. Yang pertama, bagaimana kita mendapatkan harta. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita menggunakan harta. Baik, bagi para pemirsa yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 13. Terkait potensi harta. Salah satu di antara potensi yang dimiliki oleh manusia adalah harta. Jika hanya mengendap untuk kepentingan pribadi, tentu saja nilainya tidak maksimal. Sehingga akan lebih banyak posisi harta yang nganggur. Dan kita punya prinsip, sesuatu yang nganggur tidak bermanfaat. Segala sesuatu yang nganggur pasti tidak bermanfaat. Karena itulah kalau ada orang yang dia memiliki harta, tapi harta itu hanya dibiarkan nganggur, dia kumpulkan, lalu dia simpan, ditumpuk, dan disimpan. Maka harta itu tidak akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakatnya. Karena itulah Nabi SAW menyarankan agar harta tidak dibiarkan nganggur. Agar harta tidak dibiarkan nganggur sehingga dia kehilangan manfaatnya. Tentu yang lebih penting adalah memanfaatkan daripada mengumpulkan. Karena kenapa kita mengumpulkan? Sebab kita ingin mendapatkan manfaat. Namun sungguh aneh ketika ada orang yang hanya bisa mengumpulkan, namun dia tidak bisa memanfaatkan. Dan inti dari rezeki adalah di posisi bisa memanfaatkan. Bukan sebatas bisa mengumpulkan. Bisa jadi ada orang yang dia pandai dalam mengumpulkan. Dia pendapatannya banyak. Dia bisa banyak bekerja. Dan ketika dia bekerja, dia bisa mendapatkan banyak pemasukan. Di posisi ini, dia hanya pandai mengumpulkan. Nah, ketika dia gagal dalam memanfaatkan, berarti di satu sisi dia pandai mengumpulkan, tapi di sisi lain, dia tidak mendapatkan hasil darinya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Coba kita buka hadisnya. Transition. Nabi SAW pernah menyebutkan, "Wahal laka min malika ya ibn Adam." Dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, hadisnya diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Abdullah bin Sikhir mengatakan, "Intahaitu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur." Aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berhenti ketika ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Sementara beliau membaca firman Allah, alhaakumut takatsur. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam, manusia mengatakan, mali, ini adalah hartaku. Wa innama laka min malika, padahal hakikat dari hartamu itu, wahai ibnu Adam, hakikat dari rizki yang kau miliki, wahai manusia, ma akalta fa afnaita, apa yang kau makan sampai habis. Au ma labista fa ablaita. Apa yang kau pakai atau apa yang kau pakai sampai rusak. Au tasaddaqta fa amdaita. Atau apa yang kau sedekahkan sehingga abadi sampai kiamat. Hakikat rizki manusia hanya ada tiga kemungkinan. Apa yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, dan yang kita sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara apa yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki kita. Apa yang kita kumpulkan belum tentu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Pintar mengumpulkan belum tentu pintar memanfaatkan. Makanya kalau ada orang yang misalnya dia punya simpanan uang, anggaplah 1M. Dia punya uang simpanan 1M. Apakah akan dia manfaatkan semuanya? Jawabannya tidak. Dia hanya akan mengambil sebagian. Dia mungkin mengambil misalnya 200 juta untuk kepentingan dia. Di usia dia misalnya sudah 60-an tahun, nyimpen uang 1M, yang dia manfaatkan 200 juta, sampai akhirnya dia mati. Hanya dengan 200 juta itu. Karena dia juga gak bisa jalan-jalan mungkin. Dia gak bisa melakukan banyak aktivitas, mengingat keterbatasan kesehatan fisiknya. Sehingga dia kalau makan ini, makan itu, dia gak bisa. Tapi duitnya banyak. Duit yang banyak itu, ketika dia miliki, dia hanya bisa memanfaatkan sebagian kecil, bukan semuanya. Selanjutnya bagaimana? Pada waktu dia bisa memanfaatkannya, dia hanya terbatas untuk 200 juta. Yang 800 juta itu bukan rezekinya. Meskipun dia yang memiliki. Begitu dia mati, berpindahlah kepemilikan 800 juta itu, menjadi milik orang lain. 800 juta itu kemudian menjadi milik orang lain. Ketika sudah menjadi milik orang lain, berarti sudah bukan lagi miliknya, karena dia sudah mati. Apabila dipakai oleh orang lain untuk beramal, maka yang dapat pahala adalah ahli warisnya, dan bukan dia. Karena itulah kalau kita menyadari hal ini jamaah. Sebenarnya banyak di antara kita yang hartanya itu tidak efisien. Tidak efisien dalam arti lebih banyak yang mengendap, ngantong, tidak termanfaatkan daripada yang digunakan. Karena kita lebih pintar mengumpulkan daripada memanfaatkan. Baik, kita lanjutkan. Coba kita lihat manusia yang paling efisien dalam menggunakan harta. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada beliau, termanfaatkan secara maksimal. Tidak ada residu. Tidak ada bagian sisa. Kalau kita kan tidak ya. Banyak yang tersisa. Tidak termanfaatkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda. Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban. Andaikan saya punya emas segede Uhud. Masya Allah. Emas segede bukit Uhud. Yang panjangnya, Bukit Uhud itu, panjang puncaknya kurang lebih 7 kilometer. Lebarnya berapa Pak? Wallahu a'lam. Bagi jamaah yang sudah pernah umroh tentu bisa melihat ya. Gunung Uhud seperti apa. Kalaupun itu dianggap sebagai bukit yang kecil, emas segede Gunung Uhud sudah merupakan harta yang luar biasa. Lasarrani alla tamurra alayya thalathu layalin wa indi minhu syai'. Kalau saya punya emas sebesar Gunung Uhud, saya tidak ingin emas itu berada di tempatku menginap selama 3 hari. Saya tidak ingin emas ini bertahan di tempatku selama 3 hari. Sementara masih ada yang tersisa. Illa syai'an ursiduhu lidainin. Kecuali yang kusiapkan untuk melunasi utang. Sehingga kalaupun aku punya utang, paling saya ambil sebagian, ini jaga-jaga nanti kalau orang yang punya utang nagih, sisanya disedekahkan untuk Nabi SAW. Karena beliau sama sekali tidak punya kepentingan terhadap dunia. Sehingga beliau SAW mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? perumpamaan aku terhadap dunia ibarat orang yang karakibin istadhalla tahta syajar, seperti orang yang melakukan perjalanan lalu bernaung sebentar di bawah pohon istirahat, kemudian beliau pergi, ditinggalkanlah pohon itu. Sama sekali tidak ada keinginan untuk kemudian memakmurkan dunia, tidak ada keinginan untuk kemudian mengumpulkan dunia, karena semuanya digunakan untuk kegiatan sosial kaum muslimin. Tayyib, sekarang coba kita lihat bagaimana efisiensi yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis ini sangat terkenal dan hadis ini menjadi salah satu di antara titik sengketa antara Ahlussunnah dengan kaum Syiah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, hadis riwayat Bukhari. Anna Fatimah radhiyallahu anha wal Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya Fatimah dan Abbas yang dua-duanya merupakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataya Abu Bakrin yaltamisani mirathahuma. Di masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah, mereka Fatimah dan Abbas mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ardahu min Fadak, dan menanyakan tentang tanahnya, tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di daerah Fadak. Wasahmahu min Khaybar, dan jatah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di daerah Khaybar. Fatimah datang, Abbas datang minta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan beliau punya tanah di Fadak, beliau punya saham, punya bagian di Khaybar. Mana itu kami ingin memilikinya sebagai warisan. Faqala Abu Bakrin, lalu Abu Bakar mengatakan, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La nurasu, kami tidak meninggalkan warisan, Ma tarakna sadaqatun, semua yang kami tinggalkan jadi sedekah. Sehingga dimiliki oleh kaum muslimin, dimiliki oleh Baitul Mal. Innama ya'kulu alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mal. Sesungguhnya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berhak mengambil harta itu cukup untuk dimakan. Artinya selagi masih hidup dan tidak disimpan. Wallahi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila min qarabati. Kemudian Abu Bakar mengatakan, demi Allah, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai untuk aku sambung dibandingkan kerabatku sendiri. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Fatimah dan Abbas, Fatimah sebagai putri beliau, Abbas sebagai paman, dan paman berhak ketika Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki, tidak punya saudara laki-laki, punyanya anak perempuan, maka paman nanti berhak sebagai ashabah. Lalu disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW sama sekali tidak meninggalkan warisan. Apapun yang beliau miliki, semuanya disedekahkan untuk Islam. Sehingga harta yang beliau miliki menjadi harta fisabilillah. Inilah gambaran manusia yang sangat efisien hartanya. Sehingga semua yang dimilikinya tidak ada yang disimpan. Semua yang dimiliki dimakan sebagian, diambil sebagian, dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Ketika masih ada sisa, diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Baik. Apakah kita harus seperti itu? Hadis ini tidak memerintahkan kita untuk menyedekahkan semua harta kita. Ini rencana pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagian dari keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak boleh memiliki warisan. Beliau enggak boleh punya warisan. Di footnote coba kita lihat ya. Para nabi tidak boleh memiliki warisan. Dalam hadis Abu Bakar tadi ya, yang sudah kita ceritakan, Fatimah datang kepada Abu Bakar menanyakan warisan beliau. Namun Abu Bakar tidak memberikannya karena harta yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disedekahkan untuk umat Islam. Abu Bakar menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La nurasu ma tarakna sadaqatan." Kami tidak meninggalkan warisan. Nabi tidak meninggalkan warisan, apa yang kami tinggalkan semuanya sedekah. Terus dari kejadian ini dipermasalahkan sama orang Syiah sampai sekarang. Sehingga mereka mengkafirkan Abu Bakar. Padahal keluarganya Nabi SAW, Fatimah dan Abbas sudah selesai masalahnya. Mereka yang mengalami situasi ini tidak mengkafirkan Abu Bakar. Ada gak riwayat Fatimah mengkafirkan Abu Bakar? Atau Abbas mengkafirkan Abu Bakar? Ada? Tidak ada. Tapi orang Syiah menjadikan ini sebagai alasan mengkafirkan Abu Bakar. Dianggap dia telah memusuhi Ahlul Bait. Padahal Abu Bakar mengatakan, "Wallahi la qarabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku cintai untuk aku sambung dibandingkan kerabatku pribadi." Sehingga beliau lebih dekat dengan kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan itu pernah digendong oleh Abu Bakar di pundaknya. Di pundaknya digendong. Ada Ali bin Abi Thalib dan ada sahabat yang lain. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Innahu syabihun bin Nabi, la syabihun bi Ali." Ini anak lebih mirip Nabi daripada Ali. Padahal itu anaknya Ali. Karena Hasan ya, cukup mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga mereka enggak ada masalah. Mereka sudah selesai masalah itu, sudah enggak diungkit-ungkit lagi. Dan mereka saling akur, mereka bisa akrab. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sangat dekat dengan Abu Bakar. Demikian pula Umar radhiyallahu anhu dekat dengan Ali bin Abi Thalib sampai menjadikan Ali sebagai penasehat pribadinya. Maka kalau orang Syiah masih mempermasalahkan, pelakunya saja tidak mempermasalahkan, kenapa kalian mempermasalahkan? Pelakunya, Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu anha, kemudian siapa lagi? Para keluarga Nabi SAW yang mereka masih hidup saat Nabi SAW meninggal. Kemudian mereka tahu permasalahan masalah warisan ini. Mereka sudah tidak lagi mempermasalahkan. Tapi kenapa kalian, wahai orang Syiah, masih mempermasalahkan sampai sekarang? Sampai kemudian mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar radhiyallahu anhu. Baik. Sementara kita sebagai umat beliau, kembali ke sini tadi. Jadi bagian dari keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak boleh memiliki warisan. Terus kalau kita sebagai umatnya, kita sebagai umatnya boleh punya warisan. Jadi tidak boleh punya warisan, memiliki warisan. Memiliki warisan itu berarti konsekuensinya adalah memiliki harta simpanan. Memiliki harta simpanan. Baik. Karena warisan itu adalah harta yang disimpan yang ditinggal mati. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki warisan hukumnya dilarang. Dilarang. Dan itu kekhususan bagi beliau. Dilarang memiliki harta. Beliau tidak punya warisan. Dalam arti beliau tidak meninggalkan warisan. Selain beliau, boleh punya warisan. Apa dalilnya boleh punya warisan? Kita kenapa boleh menyimpan harta untuk nanti diwariskan? Dalilnya apa? Aturan, adanya aturan waris dalam Islam. Kalau manusia nggak boleh memiliki warisan, aturan waris dalam Islam jadinya nggak berlaku. Lalu untuk apa aturan waris itu? Warisannya nggak ada. Maka adanya aturan waris menunjukkan bahwa kita diperbolehkan untuk memiliki warisan. Dan sebagai konsekuensinya, berarti orang itu diperbolehkan untuk menyimpan harta. Baik. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Itu keistimewaan bagi beliau. Aturan khusus bagi beliau, di mana harta yang beliau miliki tidak boleh beliau simpan. Dan ini dalam rangka untuk memutus anggapan yang menyimpang di tengah masyarakat. Memutus peluang anggapan. Nabi berdakwah untuk mengumpulkan harta. Itu diputus dengan adanya syariat, beliau tidak boleh punya warisan. Gimana mengumpulkan harta? Beliau enggak punya warisan. Tidak ada warisan yang ditinggalkan untuk yang ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya. Lalu dari sekian banyak pelajaran tadi ya, di mana kita diajarkan untuk efisiensi dalam masalah harta. Lalu bagi kita sebagai umat beliau, kita diizinkan memiliki warisan dan kita juga boleh menyimpan harta. Namun kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini berkaitan dengan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak membiarkan harta mengendap dan nganggur. Nah, yang kita ambil itu kesimpulannya di sini. Semangat untuk tidak membiarkan harta itu mengendap dan nganggur. Lalu jika tidak disedekahkan, pilihan apa yang bisa dilakukan? Pak, kalau kita bicara harta itu enggak nganggur berarti harus sedekah semua, Pak. Saya tidak ngomong kayak gitu. Saya tidak menyampaikan seperti itu. Memanfaatkan tidak identik dengan mensedekahkan. Mensedekahkan itu salah satu di antara bentuk pemanfaatan. Masih ada bentuk pemanfaatan yang lain. Masih banyak pilihan selain sedekah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sehingga Anda punya, gunakan. Jangan cuma disimpan saja. Dia punya, tapi sukanya pinjam pilih orang. Masya Allah. Lah barangmu dipakai apa? Ya tak simpan. Subhanallah. Gak manfaat barangnya. Dia punya, tapi lebih suka minjem milik orang lain. Barang dia gak manfaat. Yang kedua, dipinjamkan ke sesama muslim yang sedang membutuhkan. Di rumah ada yang nganggur, kamu pakai aja gak apa-apa. Daripada nganggur. Itu prinsip yang bagus. Karena nganggur tidak bermanfaat. Makanya heran kalau ada orang yang terlalu sayang. Ini barang nganggur. Dipinjam tidak boleh. Dia sendiri tidak memanfaatkan. Sangat disayangkan. Ini barang tidak mendatangkan kebaikan sama sekali bagi hidupnya. Dan tidak memberikan manfaat bagi lingkungannya. Yang ketiga, diinvestasikan ke sesama muslim untuk dikembangkan usaha mereka. Sehingga di sini yang perlu dicatat adalah motivasi memanfaatkan harta, bukan mensedekahkan harta. Ini dua hal yang berbeda. Ini tidak sama dengan motivasi sedekah harta. Jadi, bentuk pemanfaatan sedekah harta ini hanya bagian dari bentuk pemanfaatan. Bagian dari pemanfaatan. Masih ada pemanfaatan yang lain. Bentuk pemanfaatan harta. Pertama, sedekah. Kita tulis di bagian depan. Yang kedua, sedekah ini bisa yang wajib, contohnya zakat. Atau yang sunnah berarti sedekah biasa. Yang kedua, diutangkan ke orang lain. Kalau kita bicara masih orang lain. Yang ketiga, diinvestasikan. Yang keempat, digunakan sendiri. Sehingga sangat efektif, efisien, semuanya tergunakan. Tapi kalau cuma disimpan, hanya bisa disimpan, ini tidak mendatangkan manfaat. Makanya kalau ada sebagian orang yang dia misalnya ya, ketika punya harta digunakan untuk investasi, dia manfaatkan untuk diutangkan ke orang lain, dia gunakan untuk kepentingan pribadinya sesuai dengan kebutuhannya, dipakai beli rumah, dipakai beli tanah, kemudian cukup dipakai beli kendaraan, cukup masih sisa dipakai beli lagi kendaraan yang kedua, masih sisa, lalu dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat yang lainnya, untuk investasi dan seterusnya. Itulah bentuk pemanfaatan yang disyariatkan bagi kita, agar harta itu tidak nganggur. Masya Allah, tapi ini berat ya. Teori ini ringan untuk kita pelajari, tapi berat untuk dipraktekan. Ya. Intinya potensi harta itu tidak dibiarkan sia-sia, karena sesuatu yang nganggur gak manfaat. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha." Siapa yang punya tanah, kelola tanah itu. Dengan cara ditanami. Fa illam yazra'ha, kalau sendiri dia enggak bisa mengelola. Kalau dia enggak bisa mengelola sendiri, falyuzri'ha akhah, berikan kesempatan bagi saudaranya untuk mengelolanya. Sehingga dia enggak bisa ngelola. Mungkin karena enggak punya kemampuan ngelola. Nelayan kok disuruh bertani. Macul karo jaring. Atau dia enggak punya kehebatan dalam melakukan itu. Atau karena dia sudah sibuk. Saya sudah fokus di sekian tanah ini yang itu nganggur. Enggak bisa saya garap. Fal yuzri'ha akha, jangan dibiarkan nganggur. Berikan kesempatan saudaranya untuk mengelolanya. Masya Allah ya. Hadis riwayat Muslim. Ada banyak pendapat para ulama mengenai makna hadis ini. Dan di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah hendaknya seorang muslim memaksimalkan potensi harta yang dia punya. Tidak hanya yang berupa tanah seperti yang disebutkan dalam hadis, termasuk potensi yang lainnya, terutama harta yang dia bisa ya, maksimalkan untuk orang lain. Nabi SAW menyebut tanah, ini bukan pembatasan, tapi sifatnya hanya salah satu contoh. Kalau kau punya tanah, manfaatkan tanah itu, tanami tanah itu, kelola dengan baik. Kalau kau enggak bisa, jangan dibiarin nganggur. Berikan kesempatan bagi orang lain untuk mengelolanya. Sehingga kalau misalnya ada orang yang punya tabungan, Pak, saya punya tabungan, enaknya diapakan ya? Enaknya diapakan? Ada enggak temanmu yang butuh modal? Ada. Tapi usahanya masih membahayakan. Kalau membahayakan kamu enggak apa-apa ya. Karena bisa berbahaya. Tapi kalau Anda melihat ini kayaknya usahanya punya peluang, bagus, bisa dibesarkan, kasih dia modal. Dan kita tidak tahu tangan berkah yang Allah kasih dia, berkah dalam transaksi. Seperti dulu ada sahabat Urwah Al-Bariki. Didoakan oleh Nabi SAW, Barakallahu fi safqati yadik. Semoga Allah memberkahi transaksi yang dilakukan oleh tanganmu. Tangan seperti ini, kita tidak tahu Allah bisa jadi kasih keberkahan baginya. Tapi kenapa enggak meningkat? Karena tidak ada modal. Bahan bakunya kurang. Nah, pada saat Anda ngasih bahan baku, kemudian hasilnya meningkat, insya Allah ini termasuk di antara, salah satu di antara, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, karunia yang disediakan oleh Allah bagi siapa saja yang dia kehendaki. Walhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semangat untuk bisa memanfaatkan harta. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal gak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu lho, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu ah, belum ya. Ah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap terus, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo, itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Melanggar ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana. Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Mas. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku ya. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nurbaid. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Nah, gampang. Beli di ANB Store. Atau enggak, klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung, silahkan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, ini mohon maaf di luar tema Ustaz. Saya mau bertanya, apakah diperbolehkan Ustaz bila saya menerima orderan suap, salah satunya cetak kalender yang ada foto Ustaz. Ini orderannya misalkan dari suatu sekolah instansi Ustaz, dan dia mau mencetak kalender di mana ada foto para murid, para guru itu Ustaz. Apakah diperbolehkan seperti itu Ustaz, saya sebagai penjual untuk mencetak kalender itu Ustaz? Itu saja Ustaz. Juga kalau akhir Ustaz jawabannya. Baik, ini ada satu fatwa yang diterbitkan oleh Fatwa Syabakah Islamiyah, barangkali kita bisa jadikan sebagai rujukan ya. Hukmu tiba'atis suar fotografi, hukum mencetak foto. Kemudian di sini disebutkan tentang hukum mencetak gambar fotografi allati tutabadal baina afradil a'ilah abral internet au ghairiha yang bagi ayyubna ala hukmi taswir. Hukum mencetak gambar foto yang itu berisi foto keluarga atau foto apa di internet atau yang lainnya, maka dia diturunkan dari hukum at-taswir, hukum membuat gambar fotografi yang bernyawa. Li'annahu far'un anhu, karena pembahasan ini merupakan turunan darinya. Wat-tasfir, dan mengambil gambar fotografi untuk gambar bernyawa, diperselisihkan oleh ulama mengenai hukumnya. Sebagian di antara mereka mengatakan haram. Ilhaqan lahu bit-taswiril muharram, karena dianggap sebagaimana hukum menggambar yang statusnya haram. Nadhran ila dukhulihi fi umumi musammat taswir, melihat sisi keumuman, sisi makna umum dari istilah taswir yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih. Nabi SAW melarang menggambar makhluk yang bernyawa. Yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih ala tahrimihi, untuk menunjukkan haramnya. Wa minhum man abahahu, dan ada yang menilai mubah. Nadhran ila kaunihi laisa taswiran dengan melihat ini bukan termasuk di antara kegiatan menggambar. Bil ma'na alladhi kana ma'rufan fi ahdi tashri. Bukan termasuk salah satu di antara cara menggambar yang ma'ruf di masa Allah menurunkan syariat. Falam yakun mudahatan li khalqillah, sehingga tidak termasuk meniru ciptaan Allah. Wa innama huwa habsun li dhilli ainin ma khalaqallahu ta'ala. Namun foto itu hanyalah menahan ya bayangan barang atau bayangan benda yang telah Allah ciptakan. Karena asal foto kan itu ya. Jadi belakang ada, kalau dulu klis ya, klis, kemudian dia ditembak dengan cahaya, lalu bagian yang terkena objek memberikan tanda khusus di klis itu. Aslinya kan kayak gitu. Makanya disebut habsun li dhilli ainin, menahan bayangan objek yang objek itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Lalu jadilah foto. Baik. Kemudian di sini disebutkan walakin mudahatu khalqillahi laysat hiyal illatul wahidah litahrimis suwar, litahrimit taswir. Namun menurut ciptaan Allah bukanlah alasan utama, laysat hiyal illatul wahidah, bukanlah alasan utama untuk mengharamkan gambar. Wa innama hunalika umurun ukhra, ada beberapa alasan yang lain yang disebutkan oleh para ulama yang melarang. Ilalan litahrim, sebagai alasan untuk melarang hal itu, untuk mengharamkan hal itu. Misalnya, bahwasanya taswir, menggambar itu salah satu di antara sarana pemilik gambar tersebut ghulu kepadanya. Bisa jadi nanti gambarnya itu dipotong, ditempel di rumah. Terus ketika melihat gambar tokoh itu ya, membuat dia kagum sampai akhirnya bisa jadi dia menaruh hormat pada gambar. Dan itu bisa berbahaya. Selain itu, taswir, menggambar makhluk yang bernyawa, terdapat bentuk tasyabbuh dengan orang kafir yang mereka suka menggambar makhluk bernyawa dan mereka bahkan menyembahnya. Kemudian yang ketiga, gambar itu menghalangi orang untuk masuk, menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Wa minha ghairu dhalika minal ilal kathira, dan masih banyak alasan-alasan yang lain. Lalu bagian terakhir, falladhi nansahu bihi, maka yang bisa kami nasihatkan adalah huwa tajannubu tiba'ati suwar allati la tad'ul hajatu ilaiha. Jangan menggambar ya, jangan mencetak gambar yang di situ tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, misalnya apa Pak, ada kebutuhan untuk KTP. KTP ada fotonya enggak? Pasti. Untuk SIM, pasti ada fotonya. Kemudian paspor, ada fotonya. Karena ada kebutuhan. Tapi kalau enggak ada kebutuhan, kalender itu kan enggak seberapa butuh. Khurujan minal khilaf, dalam rangka untuk keluar dari perbedaan pendapat. Wastibro'an liddin, dan agar menyelamatkan status agama kita. Wabu'dan amma yaribu, dan menjauhkan diri dari sesuatu yang meragukan. Mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukan bagimu, beralih kepada yang tidak meragukan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akan Ustaz mau bertanya, Ustaz, ana Ummu Fatin, Ustaz. Ini Ustaz, ana membeli sebidang tanah Ustaz dari penjual dengan harga 700 Ustaz. Ada ketika waktu proses mau balik nama, itu ada yang menyarankan bahwa untuk menekan pajak saat balik nama itu menggunakan harga yang berbeda dengan waktu harga transaksi. Nah, karena untuk yang pajak itu harga yang dipakai adalah harga tertinggi antara harga jual atau harga NCOP-nya. Jadi waktu itu pernah dijelaskan oleh teman notaris gitu, kalau harga NJOP-nya lebih tinggi dari harga transaksi yang dipakai untuk perhitungan pajak adalah harga NJOP, tapi kalau yang tertinggi adalah harga transaksi, maka yang dipakai harga transaksi. Nah, untuk menekan pajak, biar pajaknya nggak terlalu tinggi, jadi biaya balik nama itu bisa ditekan, itu dengan menurunkan harga transaksi dari yang sebenarnya. Misalnya, harga transaksi sebenarnya 700, tapi ketika pas proses balik nama, dipakai harga transaksi misalnya 600. Nah, kalau seperti itu, Ustadz, hukumnya gimana ya Ustadz ya gitu kan? Ini sih belum berjalan prosesnya, cuman karena ana ragu-ragu, takut kalau mempengaruhi, kalau itu nggak boleh dan mempengaruhi keberkahan dari harta yang didapat. Mohon solusinya Ustadz. Terus untuk yang kedua Ustadz, jika misalnya kita mau mengurus suatu proses di kantor instansi pemerintah, kalau menurut ini yang sebenarnya, jalan yang sebenarnya itu prosesnya agak lama gitu Ustaz. Nah, terus ditawarin kalau misalnya perlu cepat, nah itu bisa dengan cara membayar sekian, seperti itu. Jadi orang tersebut yang minta ke ana untuk biar proses pengurusannya cepat, bayarnya sekian. Nah, membayar sekian itu nanti gimana? Diberikan ke? Ke orangnya. Orangnya maksudnya? Iya, apa ya? Dengan ininya apa ya? Dengan ininya tuh harga uang rokok seperti itu Ustaz. Uang rokok untuk aparat? Kurang tahu Ustaz saya. Tapi ya mungkin itu di instansi pemerintah Ustaz. Seperti itu. Baik. Nah, itu gimana ya Ustaz ya? Mohon solusinya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama terkait masalah pajak jual beli tanah ya. Seperti yang kita tahu di negara kita, setiap transaksi pemindahan hak milik yang bentuknya jual beli akan dikenakan pajak. Ada yang 5%, ada yang 10% ya. Tergantung posisi. Kalau pembeli berapa? 10. 5% ya. Penjual? 2,5%. Afwannya. Antara 5% dan 2,5%. Nah, kalau terjadi seperti ini. Pertanyaannya. Bolehkah harga transaksi diturunkan? Ketika laporan. Pada saat akad atau di AJB. Agar nanti bisa. Menurunkan nilai pajak. Baik, jawabannya nggak boleh. Kok bisa Pak nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Ya ini perbuatan bohong. Betul Anda mungkin merasa dizolimi dengan keberadaan pajak ini. Saya sudah keluar duit sekian ratus juta, masih diminta lagi kepentung berkali-kali. Ya. Karena Anda merasa dizolimi, kemudian Anda membuat pernyataan palsu atau dusta, hukumnya tidak boleh. Dusta tetap dihitung sebagai dusta, ya, meskipun di posisi kita dizalimi. Karena itu praktik seperti ini tidak diperbolehkan. Namun, tolong bedakan dua hal ini ya. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita, dengan tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Kalau Anda tidak bercerita, tidak disebut berdusta. Tapi kalau Anda bercerita namun tidak sesuai realita, itu berdusta. Sebagai contoh misalnya. Contoh ya. Biasanya kan orang kalau berurusan dengan pajak itu menghadap BKAD ya. Betul BKAD ya. Berurusan dengan pajak penjualan. Anggaplah ada sebuah lahan. Ya. Anggaplah ada sebuah lahan. Lahan ini dibeli oleh dua orang. Antara A dengan B. A bayar misalnya 70%. Yang B bayar sisanya 30%. Atau ini kegedean ya. Yang A misalnya 60%. Yang B 40%. Sudah? Nah, B ini yang menghadap ke dinas. Terkait untuk masalah pajak. Terjadilah tawar-menawar. Lalu B ditanya, sudah kita gak usah tawar-menawar, kamu beli harganya berapa, nilainya berapa, kamu bayar berapa ke ini misalnya punyanya C ya. Wahai B, kamu bayar berapa ke C? Harganya anggaplah 1M. Lalu B jawab, saya bayar ke C 400 juta. Menurut B, saya bayar C 400 juta. Ya betul, memang dia bayarnya cuma 40%. Yang 60% dibayari A. Dan pertanyaan oleh dinas adalah, kamu bayar berapa? Ya, dia jawab 400 juta. Baik, saya tidak ngajari sesuatu yang buruk ya. Tapi kalau kita ditanya, kayak gini ini ada unsur dustanya enggak? Untuk kasus ini ya. Untuk kasus ini, ada unsur dustanya enggak? Jawabannya enggak ada. Kok bisa? Lah B, dia ditanya, kamu bayar berapa? Sekian. Betul dia. Meskipun itu belum pembayaran keseluruhan. Karena yang sisanya dibayari oleh A. Cuman kan C tidak tanya, atau dinas tidak tanya, kamu atau tanah itu harganya berapa totalnya. Nah itu beda ya. Kalau harganya berapa, ya, maka nanti disampaikan harganya sekian. Tapi kamu bayar berapa wis? Kamu bayar berapa? Oh, bayarnya cuma sekian. Ini tidak termasuk dusta. Karena dia bayar segitu sebab dia hanya memberi saham sebanyak 40% dari objek tanah ini. Baik, ini yang kami maksud tidak menceritakan sesuatu tidak termasuk dusta. Kenapa? Karena menceritakan dan tidak menceritakan itu haknya orang yang punya informasi. Saya mau menyampaikan informasi yang saya punya, saya tidak sampaikan itu hak saya. Kecuali kalau informasi itu informasi yang wajib untuk diceritakan, kalau enggak orang jadi celaka. Ada orang misalnya orang buta, di depannya ada lubang. Dan Anda diam saja, coba tes saja. Kecemplung enggak? Nah, itu makanya jangan jadi orang buta. Subhanallah. Ini penjahat ini orang kayak gini ya. Seharusnya kalau dia enggak tahu diingatkan, "Awas Pak, stop, depan Bapak lubang." Kemudian baru dialihkan. Membeli informasi di situ hukumnya wajib. Kalau enggak mencelakakan orang lain. Baik. Yang kedua, tentang masalah sogok ya. Saya bisa langsung tebak ini bagian dari masalah sogok. Kalau Anda mengikuti prosedur lama, tapi kalau mau jalan pintas lebih cepat, berarti kan kesimpulannya sebenarnya itu bisa diselesaikan lebih cepat. Cuman, wallahu alam, kadang ada sebagian oknum yang dia mensuasanakan seperti ini. Akhirnya, mereka berharap bisa mendapatkan manfaat dari klien. Kalau seperti ini yang terjadi, ya mohon maaf. Ini adalah sebuah sogok yang tersistem. Ya. Dan Anda bisa laporkan kepada pihak yang berwenang kalau menemukan hal semacam ini. Sebab yang namanya sogok di negara kita adalah pelanggaran yang tidak boleh ditoleransi karena ini sangat merugikan negara. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Ustaz, mau bertanya Pak Ustaz. Masya Allah. Semoga Pak Ustaz dan tim sehat selalu ya. Amin. Ini poster saya mau bertanya. Saya kan Kabi Michelin. Ya, silakan. Saya kan punya peternakan, poster. Kebetulan peternakannya ini di bidang kambing, tapi dikonteskan gitu loh, poster. Dilombakan. Nah, dilombakannya ini kecantikannya gitu, poster. Jadi kayak perawatannya nanti ditampilin hasil perawatannya, kecantikannya seperti itu, poster. Nah, saya sempat nonton YouTube juga gitu kan, katanya kalau misalnya ada uang pendaftarannya, maka haram hukumnya, kontesnya. Jadi yang mau saya tanyakan gini Pak Ustadz, Sistemnya saya sudah tanyakan ke panitia, gimana sih sistem kontesnya? Ternyata anggarannya itu sudah ada, lalu dibuat acara segala macam. Nanti uang pendaftarannya itu ada apa? Nanti dikasih kayak baju, makanan gitu kan. Tapi saya yakin pasti sebagian ada juga lah untuk hadiah dan lain sebagainya. Nah, jikalau gini Pak Ustadz, saya ikut, tapi niatan saya cuma untuk menaikkan nama peternakan doang. Hadiahnya nggak saya ambil, apanya nggak saya ambil, nggak. Cuma untuk menaikkan nama peternakan. Nah, itu hukumnya bagaimana ya Pak Ustadz? Ya, mungkin itu aja Pak Ustadz. Kurang lebihnya, mohon maaf. Biaya pendaftaran berapa Pak? 200 ribu Pak Ustadz. Masya Allah. Baik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini kecantikan sapi itu ada nilainya ternyata ya. Kecantikan kambing juga ada nilainya. Sehingga bisa mendatangkan hadiah. Baik. Jadi kenapa dalam perlombaan ya, tidak diperbolehkan adanya iwat, iwat itu bayar di depan. Lomba itu ada yang mendukung jihad. Nah, untuk lomba jenis seperti ini, contohnya bermain kuda, memanah, bermain onta, dan Nabi SAW mengatakan la sabqa illa fi thalath. Tidak boleh ada perlombaan kecuali di tiga perlombaan tadi. Bermain kuda, memanah, kemudian menunggang onta. Karena ini mendukung jihad. Sehingga mendukung jihad di sini bisa mendukung jihad dalam makna fisik. Bisa juga mendukung jihad dalam makna non-fisik. Jihad dalam makna non-fisik adalah mendukung dakwah fisabilillah. Dukung fi sabilillah secara umum. Misalnya apa Pak mendukung dakwah fi sabilillah? Misalnya lomba hafalan Al-Qur'an, lomba hafalan hadis, lomba nulis buku ilmiah dalam masalah agama yang nanti akan disebarkan di masyarakat. Ini juga termasuk praktek yang mendukung jihad. Yaitu jihad dakwah bil lisan sebelum jihad bil arkan, sebelum jihad dalam bentuk mengangkat senjata. Baik, untuk jenis yang pertama ini boleh ada taruhan. Menurut pendapat yang disampaikan oleh para ulama, hanya saja mereka berbeda pendapat apakah perlu ada muhallil ataukah tidak. Apa itu muhallil? Apa perlu ada muhallil? Muhallil itu adalah pihak yang dia tidak diwajibkan untuk bayar, tapi punya hak yang sama. Misalnya 5 orang, ayo kita lomba hafalan juz amma. Siapa yang tercepat dapat hadiah. Berapa hadiahnya? 1 juta, bantingan 200 ribu, 5 orang ini ya. 200, terkumpullah 1 juta. Lalu ada satu orang diundang. Wahai X, kamu ikut kami, ikut lomba juga ya. Kamu gak usah bayar, gratis wes. Kamu punya kamu gratis. Nanti kalau kamu menang, kamu dapat hadiah 1 juta. Oke, siap. 5 orang ini, taruhan 200. Satu orang dia gak ikut. Lalu mereka berlomba menghafalkan surat Juz Amma. Menghafalkan apa? Juz Amma. Selama 1 bulan, kuat-kuatan. Siapa yang paling banyak hafalannya, menang dia. Akhirnya, ternyata ada salah satu yang menang. Nah, jika yang menang adalah X tadi, yang dia nggak bayar, X berhak dapat hadiah 100%. Nah, posisi X ini disebut sebagai muhallil. Yang kedua, lomba yang tidak mendukung jihad. Tidak mendukung jihad. Karena tidak mendukung jihad, maka lomba seperti ini tidak diperbolehkan untuk adanya taruhan. tidak boleh ada taruhan, tidak boleh ada apa, uang pendaftaran. Kenapa enggak boleh ada uang daftar? Karena ini sifatnya goror, dan goror yang komersil hukumnya tidak diperbolehkan. Contohnya apa, Pak? Lomba kontes ikan misalnya. Lah, ikan itu dipakai jihad untuk apa? Oh, bisa Pak itu, Pak. Nanti kalau jihad dimakan, ya enggak jadi kontes kalau dimakan. Sehingga untuk posisi yang kedua ini, karena tidak mendukung jihad, tidak boleh ada uang pendaftaran, maka tidak boleh dilakukan dengan adanya uang pendaftaran agar tidak terjadi judi. Tapi kalau gratis ya, lalu dikasih hadiah, boleh. Gratis dikasih hadiah, boleh. Baik, saya bisa gunakan pendekatan ini ya. Teori iwat sama dengan mu'awat. Pendekatan iwat dan mu'awat ini kami sebutkan di buku kami, Pengantar Fikih Jual Beli ya, dan Harta Haram. Di bagian akhir dari buku Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram, kita bahas khusus tentang teori iwat dan mu'awat. Kejauhan ini. Ada di halaman 288 ya. Teori keseimbangan iwat dan mu'awat. Dalam teori keseimbangan iwat dan mu'awat, salah satu di antara teori yang cukup mudah untuk menjelaskan seperti apa sih goror itu. Jadi salah satu caranya begini ya. Iwat ini apa yang dibayarkan? Uang pendaftaran. Uang daftar. Apa yang ingin Anda dapatkan ketika Anda sudah membayar uang daftar ini? Oh, keinginannya adalah bisa menang. Agar bisa menang. Uang pendaftaran jelas. Uang pendaftaran jelas. Bisa menangnya ini peluang. Dan yang namanya peluang tidak jelas. Bisa dapat, bisa enggak dapat. Sudah? Tapi Pak, di situ mu'awatnya juga ada yang lain. Baik, sekarang kalau ada yang lain, kita ukur ya. Iwat sama dengan mu'awat. Apa saja mu'awat yang lainnya? Kaos. Lalu, apalagi ada perlengkapan, anggap misalnya perlengkapan ya, perlengkapan, sertifikat, dan seterusnya, termasuk hadiah. Di sini adalah hadiah. Nah, sementara iwatnya, apa iwatnya? 200 ribu. Baik, kami menggunakan kaidah al-hukmu alal ghalib. Hukum itu mengikuti mana yang dominan. Dari sekian ini yang dominan untuk diambil dan dimiliki oleh kontestan itu yang mana? Apakah dia ikut itu niatnya untuk dapat kaos? Oh tidak, bukan itu. Apakah dia ikut itu niatnya untuk dapat perlengkapan? Tidak juga. Apakah dia ikut itu untuk dapat sertifikat? Mungkin. Untuk menaikkan rating apa peternakannya. Apakah untuk dapat hadiah? Ini yang dominan. Baik, jika ada salah satu di antara kontestan yang dia ikut bayar 200 ribu dalam rangka untuk bisa mendapatkan hadiah, yang hadiah ini sifatnya goror, ya pasti gak jelas namanya hadiah, bisa dapat bisa enggak. Maka 200 ribu ini sifatnya goror, karena masih bentuk peluang. Baik, namun ketika orang melakukan transaksi bayar iwat dapat mu'awat, wallahu alam, jika yang dia inginkan bukan ini semua. Saya ikut cuma satu, biar nanti rating saya naik. Kalau seperti ini, kami berharap semoga tidak masalah, karena Anda ikut bukan dalam rangka untuk berlomba, tapi Anda ikut dalam rangka untuk promosi. Sehingga 200 ribu Anda bayarkan, agar nanti Anda bisa tetap iklan di situ, karena dipromosikan, sebab ketika Anda ikut, orang jadi tahu, oh ternyata ada apa, ada peternakan seperti ini, ada orang yang punya keahlian di sini, mereka mau untuk menitipkan hewannya ke tempat Anda, laris akhirnya, karena apa yang Anda lakukan adalah ikut lomba itu dalam rangka menaikkan rating, bukan dalam rangka untuk ikut lomba. Wallahu'alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.